الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج المسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال حدثنا داود بن حسين وإسماعيل بن سالم جميعا عن حسين قال داود قال حدثنا حسين قال أخبرنا منصور أن قتادة قال أخبرنا أبو عالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقال حدثني زهاد بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وقال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في أبي سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وقال حدثني حرمان بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Muslimin dan muslimat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab al-awqat allati nuhya 'an salati fiha. Itu bab 158, waktu-waktu di mana dilarang dari mengerjakan salat pada waktu-waktu tersebut. Hadis yang pertama 1917 dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da al-'ashr. Beliau melarang dari mengerjakan salat setelah asar. Hatta taghrub asy-syamsu, sampai matahari terbenam. Wa 'anish shalati ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syamsu, dan dari salat setelah subuh sampai matahari terbit. Maksudnya dilarang mengerjakan sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam, dilarang mengerjakan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. yang kedua 1914 dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar lebih dari satu orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, dan beliau orang yang paling aku cintai. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari salat setelah fajar. Ini salat fajar, yakni salat subuh. Hatta tatlu'ash syamsu, sampai matahari terbit. Wa ba'dal 'ashri hatta taghrib asy-syams, setelah asar sampai terbenam matahari. Hadis yang ketiga 1919, ba'da subhi hatta tashruq asy-syams, sebelumnya adalah hatta tatlu'a asy-syams, dan di sini adalah hatta tashruq asy-syams, yakni terbit. Tapi bahasanya sebelumnya tala'a, di sini adalah syab. Hadis yang keempat 1920 dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da salatil 'ashri hatta taghrib asy-syams, tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Wala salata ba'da salatil fajri hatta tatlu' asy-syams, tidak ada salat setelah salat fajar, yakni salat subuh, sampai matahari terbit. Imam Nawawi mengatakan, fiha fi ahadithil bab, di dalam hadis-hadis yang tercantum di dalam bab ini, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'dal asri hatta taghrib asy-syamsu, terdapat larangan sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan salat setelah asar sampai matahari terbenam. Wa ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syams, dan setelah subuh sampai matahari terbit. Wa ba'da tulu'iha hatta tartafi', yang baru kita pelajari ini ada dua, setelah subuh, setelah asar sampai terbenam, setelah subuh sampai terbit. Nanti akan kita pelajari ada tiga lagi, yaitu setelah terbitnya matahari sampai dia terangkat. Jadi terbit matahari langsung sholat nggak boleh, itu dilarang. Tapi biarkan dulu dia terbit sampai tertafik, sampai dia naik. Wa'ala istiwa'iha hatta tazum, ketika dia berada di atas kepala, itu dilarang, sampai dia condong ke barat. Wa'inda sfirariha hatta tahu, dan pada saat hari itu sudah menguning atau memerah, mau terbenam. Sampai dia terbenam, nah kalau seandainya pertama setelah sholat asar sampai terbenam matahari, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, nah yang ketiga waktunya pada saat matahari terbit sampai dia terangkat, dan pada saat matahari di atas kepala sampai dia condong, dan pada saat matahari sudah menguning mau terbenam sampai dia terbenam. Wa ajma'atil ummatu 'ala karahati salatin la sababa laha fi hadhihi al-awqat. Sepakat umat dibencinya salat atau mengerjakan salat yang tidak punya sebab dikerjakan pada waktu-waktu ini. Maksudnya sholat itu ada sholat yang memiliki sebab, ada yang tidak. Maka sholat muqayyad itu dikaitkan dengan tertentu. Sholat mutlak, sholat lepas, tidak ada sebab. Maka sepakat umat bahwa dibenci untuk mengerjakan sholat mutlak pada waktu-waktu ini. Wattafaqu ala jawazil fara'id al-mu'addah fiha. Sepakat mereka bolehnya mengerjakan sholat-sholat fardu yang ada penunaian, ya, pada waktu tersebut. Sholat asar pada waktu asar, ya, atau sholat subuh. Kita sebelumnya juga sudah mempelajari man adraka raka'atan qabla tatlu' asy-syams atau qabla tatlu' asy-syams faqad adraka as-subh. Man adraka raka'atan qabla an taghrib asy-syams faqad adraka al-'ashr. Siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbit matahari, dia sudah mendapatkan sholat subuh. Siapa yang mendapatkan satu rakaat pada saat sebelum terbit matahari, terbenam matahari, sungguh dia telah mendapatkan sholat asar. Walaupun tiga rakaat berikutnya dikerjakan pada saat terbenam matahari. Jadi sepakat ulama bolehnya mengerjakan sholat fardu adaan yang ditunaikan pada waktunya, pada waktu-waktu tersebut. Wakhtalafu fin nawafil, mereka berselisih paham, berbeda pendapat di dalam sholat-sholat sunat. Salat sunat yang mana? Yang ada sebab atau tidak ada sebab? Yang tidak ada sebab tadi sudah selesai. Yang tidak ada sebab, mereka sepakat ala karhiyah, makruh mengerjakan salat-salat yang tidak ada sebab pada waktu itu. Sekarang mereka berbeda pendapat di dalam masalah salat allati laha sababun, yang dia memiliki sebab. seperti apa? Kasolat tahiyat masjid. Seperti solat tahiyat masjid. Jadi kalau seandainya ada orang yang datang pengajian atau dia masuk ke masjid setelah solat asar, apakah dia mengerjakan solat atau tidak? Nah, di sini. Kalau dia masuk, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atayhi." Apabila salah seorang di antara umat muslim, janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Ada perintah. Gara-gara dia masuk masjid, maka diperintahkan untuk mengerjakan sholat apabila dia ingin sholat, ingin duduk. Baik. Kalau sebelum dia masuk masjid, sholat dia karena ada pengajian di sini, tapi sholat dia di teras, boleh enggak sholat? Enggak boleh. Karena kamu belum masuk masjid. Soal apa yang dia kerjakan di luar? Soal tertutup masjid, dia belum masuk masjid. Masuk masjid dulu, baru dia mengerjakan solat dua rakaat. Wasujudi at-tilawati wasyukri. Seperti juga sujud tilawah dan sujud syukur. Wassalatul Id atau salat Id. Kapan ini salat Id? Sebelum terbenam matahari atau setelah terbit matahari? Setelah terbit matahari. Ya. Ya, kalau seandainya baru terbit langsung dikerjakan. Wal kusuf. Gerhana, ya, gerhana bulan misalnya, kapan? Gerhana bulan sebelum terbenam matahari, nggak ada gerhana bulan siang. Walaupun dihitung bahwa pertemuan bulan bumi dengan cahaya. Apa titiknya antara matahari dengan bumi yang menghambat cahaya matahari ke bulan, pertemuannya itu ada misalkan jam 5 sore, ya, enggak perlu mengerjakan sholat. Kenapa? Karena mengerjakan sholat gerhana dikaitkan dengan ru'ya. Idza ra'aitum, apabila kalian melihatnya, ya, kalau seandainya siang belum kelihatan, baik, boleh jadi gerhana itu setelah sholat subuh terjadi pertemuannya, ya, setelah sholat subuh yang akhirnya berakhir ke terbit matahari. Setelah sholat subuh, mungkin setelah sholat subuh jarang di kita, tapi setelah sholat asar memungkinkan. Nah, di sini sebagian pendapat dari masyarakat yang terjadi, mereka nggak mau mengerjakan setelah sholat asar, ya, sholat jenazah. Kenapa dia mengerjakan sholat jenazah? Ya karena ada jenazah mayat yang sudah di kafani yang siap untuk disolatkan dan dikuburkan. Wa qada' al-fawati, dan termasuk juga menunaikan sholat-sholat fardu yang tertinggal. Ya, yang tertinggal. Syafi'i wa Ta'ifah. Pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dan sekelompok dari ulama. Jawazu dzalika kullihi bila karahah. Bolehnya itu semua tanpa ada unsur makruh. Yani boleh secara mutlak, tidak dibenci. Boleh. Apa yang boleh ini? Mengerjakan sholat sunat yang memiliki sebab. Dan termasuk mengerjakan sholat fardu yang mengqadha. Wa madhhabu Abi Hanifah wa akharin annahu dakhil fil nahyi li umumil ahadits. Madhhab Abu Hanifah dan yang lainnya dari ulama memandang bahwa itu masuk ke dalam keumuman larangan, masuk yang dilarang disebabkan keumuman hadis. Hadis-hadis itu semuanya secara umum larang. Lalu wahtajja Syafi'i, Imam Syafi'i berhujjah, wamuafiquhu, dan orang-orang yang menyetujuinya, biannahu thabata anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qada sunnatan dhuhri ba'da al-'asr. Bahwasanya telah terbukti hadis yang sahih, Nabi mengqada salat sunat dhuhur setelah salat asar. وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة. Ini hadis nyata-nyata di dalam mengqadha salat sunat yang terlewatkan. فالحاضرة أولى. Salat yang memiliki waktu itu lebih utama. Yang sudah terlewatkan sebagai pengganti aja lakukan nanti. Maka yang punya waktu, yang hadir pada waktunya, itu lebih utama. Wal fariidhatul maqdiyah aula. Maka sholat fardu yang ditunaikan pada waktunya tentu lebih aula. Yani sholat asar seperti di waktu matahari sudah siap-siap untuk tenggelam. Ya. Wa kadza janazah. Begitu juga dengan sholat jenazah. Maka dikerjakan karena sudah ada jenazahnya. Dia tidak ada larangannya. Baik, hadza mukhtasar ma yata'allaq bi jumlati ahkamil bab. Inilah secara global hukum-hukum yang terkait di dalam bab ini. Itu ringkasannya. Ya. Wa fi furu'i wa daqa'iq sanubayyinu sanabbihu ala ba'dihha fi mawadhi'iha min ahaditsil bab insyaallah ta'ala. Dan di dalam bab ini juga terdapat cabang-cabang yang rincian dan detail yang lain yang akan kita ingatkan sebagiannya pada waktunya. dari hadis-hadis bab, pada tempatnya dari hadis-hadis bab, insyaallah ta'ala. Beliau mengatakan begini, hatta tashruqasy-syamsu, sampai matahari terbit. Ya. Dhabatnahu bi dhammi ta, berarti tushraq. Wa kasri ra tushriq. Ya. Bi dhammi ta wa kasri ra, berarti bacaannya hatta tushriq. Asy-syams asyraq madhiyan. Wa kadza asyara ilayhi al-qadhi 'Iyad fi syarhi Muslim, begitu yang diisyaratkan oleh Qadhi 'Iyad dalam syarah Muslim. Wa dhabatnahu aydan bi fathhi ta wa dhammi ra. Nah, kita juga bikin barisnya dengan fathah ra ta, ba fathah ta wa dhamma ra tashruq, yang dibaca tadi ada tashruqa dan boleh juga tushriqa. Wa huwa alladhi dhabata wa aktharwati biladina, itu adalah kebanyakan yang didobitkan oleh perawi-perawi negeri kita. وهو الذي ذكر قاضيا في المشارق, itu yang disebutkan oleh qadhi di bagian timur. قال اهل اللغه ويقال شرقت الشمس تشرق اي طلعت على وزن طلعت تطلع فضربت تغرب ويقال شرقت أي تشرق أي ارتفعت وأضاءت تشرق أو تشرق artinya adalah ارتفعت وأضاءت yaitu dia terbit naik dan bercahaya. Waminu qawlu ta'ala wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, bumi telah bercahaya dengan cahaya Rabbnya, ay adha'at, faman fataha at-ta'una ihtajja bi anna baqa riwayat qabla hadhihi riwayah wa ba'da hatta tatla' asy-syams فوجد حمل هذه على موافقتها. Siapa yang memfathahkan ra, memfathahkan ta di sini, dia berujah bahwa seluruh riwayat semuanya sebelum riwayat ini dan setelahnya sampai tatlu' asy-syamsu, maka harus wajib memahaminya sesuai dengan yang di atas. Waman qala bi dhammi ta yani tushriq ihtaja lahu qadhi bil hadith al akhar fi ni'an as salati ba'da tulu' asy syams wan nahyi 'an as salati idza bada hajib asy syams hatta tabruz. Siapa yang dengan dhammah ta, mereka berhujah dengan hadis yang lain, larangan dari sholat ketika terbit matahari, inda tulu' syams, larangan dari sholat idza bada hajib asy-syamsi hatta tabruz, yakni larangan dari sholat itu mulai nampak lingkaran matahari, hajib. Ya, hajib itu ya bagian atasnya. Kalau matahari sudah kelihatan, sudah mulai larang. hatta tabruz, sampai dia betul-betul jelas keluar. Jadi begitu ulama mendetailnya membahas, ya, sehingga itu mempunyai pengaruh. Wa hadithu thalathata sa'atin hatta tatlu' asy-syams bazighatan hatta tartafi'. Dan hadis tiga waktu sampai matahari terbit bazighatan, yang tampak betul, hatta tartafi'. Jadi matahari sudah terbit, nampak, dilarang sampai matahari itu naik. Ya, tidak hanya sampai terbit keluar, itu mulai dilarangnya sampai dia naik. Qala wa hadha kulluhu yubayyin wa anna al-murad bi-tulu'i fi ar-riwayat al-ukhra irtifa'uha wa ishraquha wa idha'atuha la mujarrad dhuhuri qarsiha. Maka ini semua menjelaskan bahwa makna dari terbit di dalam riwayat-riwayat yang lain adalah terangkatnya matahari, naik. Wa isyraqa, bersinarnya matahari. Ya, wa idha'atuha, bercahayanya. Tidak hanya sebatas lingkaran matahari itu kelihatan. Wa hadha alladhi qalahu al-qadhi, inilah yang dikatakan oleh qadhi, sahih muta'ayyin la 'udula 'indahu lil jam'i baina riwayat. Sahih muta'ayyin, ini yang telah apa, yang harus diambil, tidak boleh keluar darinya, ya, karena telah secara komprehensif, secara menyeluruh dalam mengumpulkan riwayat-riwayat. Maka kalau begitu, ya, seperti sholat syuruq atau sholat isyraq yang dikatakan Ibn Abbas, itu bukan pada saat matahari terbit. Ya, kalau seandainya di masjid itu bunyi alarm terbit matahari, bukan pada saat itu langsung sholat. Ya, itu adalah saat dilarang sholat. Ya, dilarang sholat. Tapi kapan? Hatta tartafi'a, sampai terangkat. Nah, abras sudah buruz, ibrasnya sudah ada. Buruz itu adalah muncul, nampak. Di situ juga namanya mubarazah, yaitu perang tanding, keluar. Nah, tampak, sudah, dia sudah tampak, dia sudah terbit. Tapi sampai dia terangkat ke atas, berapa kadarnya? Ya, sebagian ulama mengatakan dia 15 menit. 15 menit. Kalau 15 menit itu sudah tinggi. Ya. Sebab secara hitungan 1 menit, 1 derajat itu 5 menit. Berarti dia sudah terangkat 3 derajat dari ufuk timur. Itu sudah tinggi. Itu bisa dihargai. Baik. Maka kita tidak boleh sholat sunat memakan dengan sholat syuruq atau isyraq pada saat terbit matahari atau barusan terbit matahari. Kalau yang bunyi itu pada sedang proses terbit matahari. Kemudian juga Syekhul Utsaimin mengatakan bahwa larangan sholat setelah sholat asar mencakup juga kepada orang yang menjamak sholatnya, yaitu menjamak takdim. Kalau seandainya dia sudah menjamak takdim, kapan dikerjakan sholat asar? Di waktu zuhur. Maka tidak ada lagi baginya sholat setelah itu untuk dia, karena dia sudah mengerjakan sholat asar. Baik, kalau seandainya orang sudah sholat asar, dia belum sholat asar, bolehkah dia sholat sunat? Boleh, karena dia belum sholat asar. Tapi kalau dia sudah sholat asar, enggak boleh dia sholat sunat, kecuali sholat yang disebutkan tadi yang memiliki sebab. Jadi larangan ini kembali kepada pertama adalah kepada individu. Ya, kalau seandainya orang sudah sholat terlambat, dia ingin mengerjakan sholat sunat sebelum asar. Lalu dia kerjakan sholat sunat sebelum asar dulu, sebelum dia sholat asar. Sementara orang sudah selesai sholat. Atau misalkan sholat subuh, orang sudah selesai mengerjakan sholat subuh, dia terlambat. Boleh enggak dia mengerjakan sholat sunat kepada subuh sebelum dia mengerjakan sholat subuh? Boleh. Ya. Ibu-ibu di rumah misalnya, atau orang yang terlambat dari sholat subuhnya, boleh dia mengerjakan sholat sunat subuh. Walaupun orang lain sudah mengerjakan sholat sunat subuh. Sholat subuh. Enggak boleh adalah dia sendiri setelah dia mengerjakan sholat subuh, tidak boleh dia mengerjakan sholat sunat setelahnya, kecuali yang terjadi perbedaan pada ulama adalah yang memiliki sebab. Menurut Syafi'i atau menurut Syafi'i dan sekelompok dari ulama, boleh secara mutlak sholat sunat yang memiliki sebab, karena gara-gara sebab diantaranya sholat sunat wudhu misalnya, setelah dia batal wudhunya kemudian dia sholat wudhu lagi, lalu setelah itu dia mengerjakan sholat wudhu ya, karena ingin baca Quran atau berzikir, boleh. Baik itu setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Ada yang mau tanya? Kita berada di satu kejadian, kemudian kita dalam kondisi sapa, kemudian kita jamak hampir asar. Rupanya kajian sampai asar, kita berada di satu masjid. Baik. Adapun permasalahan waktu yang lima tadi terbagi kepada dua, antara setelah sholat maghrib, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, antara setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dengan isfirat menguningnya matahari sampai dia terbenam, atau hatta anna tadayyaf, ya, ketika matahari mau terbenam, atau istiwa kepala di atas kepala, atau setelah terbit matahari sampai naik ke atas. Sebagian ulama ada yang membedakannya bahwa dengan tiga waktu itu lebih ditekankan. Artinya karahiyatu asyad, ya, dibencinya itu lebih ditekankan. Nah, tetap juga kembali permasalahan itu adalah kepada zatul asbab yang memiliki sebab atau tidak. Khusus di dalam hari Jumat pada saat matahari di atas kepala, itu ulama mengkhususkan karena berdasarkan dalil, yaitu seorang yang berwudu mandi, kemudian dia memakai wangian, kemudian dia mengambil pakaian yang lebih baik, lalu dia berangkat ke masjid, lalu dia tidak memisah dua orang, kemudian dia sholat semampunya, sholat dua rakaat, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian sholat dua rakaat sampai imam datang. Maka ini dimakan oleh ulama sholat al-intidhar, sholat menunggu imam, menunggu khatib. Nah, maka khusus untuk Jumat itu dikecualikan. Boleh. Di luar itu tidak boleh. Kembali lagi, itu kalau seandainya pada sholat sunat mutlak. Adapun sholat sunat muqayyad, ya, kembali kepada dua pendapat tadi. Kedua tadi, kita kajian, kita sudah menjamak, lalu tahunya pengajian itu sampai asal, lalu orang azan. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan ada apabila kita di dalam masjid, ya, maka kita tidak boleh keluar dari masjid itu sampai kita mengerjakan sholat. Walaupun kita sudah mengerjakan sholat tadi adalah muaddah. Sholat tadi itu adalah yang menunaikan. Dan sholat yang kedua nilainya adalah sunat. Dasarnya mana? Sama-sama misalkan dilarang, ya. Dasarnya adalah dua orang yang tidak ikut sholat subuh bersama Nabi ketika di Mina. Setelah sholat subuh, Nabi panggil, lalu dia menjelaskan bahwa dia sudah sholat di tempat di kemahnya. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak sholat bersama kami sehingga menjadi sholat nilai sholat sunnah. Begitu juga yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Dia sholat wajib bersama Rasulullah, sholat isya'nya, lalu dia kembali mengerjakan sholat isya' mengimami kaumnya. Maka bagi dia sunat. Bagi makmumnya adalah wajib. Maka ini juga ada argumentasi terhadap bolehnya perbedaan niat antara imam dan makmum. Imam niatnya adalah sunat, makmum niatnya adalah wajib. Nah, jadi kasus seperti tadi, maka kita tetap mengerjakan sholat. Sholat dalam di sini adalah sholat wajib, artinya sholat fardunya, walaupun sudah tertunaikan tadi. Berdasarkan perintah Nabi kepada sahabat yang sudah mengerjakan sholat fardu di kemahnya untuk mengerjakan bersama Nabi ketika dihadir dalam tempat sholat. Kalau kita lihat juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Adalah kebersamaan. Nah, yang ada kadang-kadang ikut menghadiri majlis tabligh akbar, kemudian sudah berjamaah di awal, tahunya pengajiannya sampai asar. Orang sholat asar, dia melihat-lihat jualan di luar. Ya, enggak pantas gitu. Ya, kita apa? Atau misalkan yang jualnya juga yang pedagang lah. Padahal sholat dia pedagang. Ini sangat tidak pantas. Ya, jadi boleh dia mau mengerjakan sholat lagi. Ya, itu yang lebih utama. Sebagaimana ajakan Nabi SAW kepada para sahabat yang telah sholat subuh di kemahnya. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Yang lain? Iya. Waktu dan jarak tempuh kita bisa menentukan jamak. Terjadi perbedaan pada ulama di dalam menentukan jarak tempuh. Ada ulama yang mengatakan dua farsah atau dua marhalah. Satu marhalah itu jarak kurang lebih 44 kilo, 44,4 kawan. Kalikan dua, berarti 88,8. Sebagian ulama memandang dikembalikan kepada urf kebiasaan penilaian dari masyarakat tersebut. Apakah itu sudah safar yang jauh atau tidak? Maka di sini ada safar al-qasir, safar qarib dan safar ba'id. Safar yang mengqasar salat dan membukakan puasa. Maka jaraknya ini dikembalikan sebagai pendapat dibatasi dengan angka tadi, sementara nas dari Rasulullah SAW tidak ada yang menetapkan. Cuma itu adalah analisis dari ulama. Nah, kemudian ada yang memandang karena tidak ditentukan oleh syariat secara nas, maka dikembalikan kepada urf, yaitu kewajaran atau kebiasaan penilaian dari masyarakat. Contoh misalnya antara Padang dengan Solo, apakah jarak tersebut orang Solo Padang ini sudah dianggapnya kota yang jauh, atau dianggap di kota yang dekat? Kalau diukur dengan kilometer yang sekarang ini, ya kurang lebih 60 sampai 70 kilo. Tapi bagi masyarakat Samarindo. Satu setengah jam tembus duit dia. Dianggap ya sampai jam. Cakap ke Padang entah. Ya, tapi tanya kepada secara umum masyarakat. Nah, pada umumnya saya yakin masyarakat mengatakan bahwasanya itu adalah safar yang jauh. Balik gunung. Nah, jadi dikembalikan kepada penilaian masyarakat. Saya pernah nanyakan kepada kalau tidak salah waktu itu Syekh Ibrahim Syekh Sulaiman Ruhaini, saya tanyakan makna safar itu apa. Safar itu artinya adalah keluar dari kampung. Ya. Makanya sholat mengqasar sholat atau sholat musafir baru bisa dilakukan apabila kita sudah berpisah dengan negeri kita. Sudah keluar dari kampung kita. Nah, di antara tandanya adalah kita sudah meninggalkan bangunan-bangunannya. Maka walaupun kita belum sampai kepada tujuan, kalau sudah keluar dari kampung itu dan sudah meninggalkan bangunan-bangunannya, maka kita sudah boleh melakukan hukum-hukum yang terkait dengan hukum safar. Nah, prakteknya bagaimana? Bagi orang mau pergi ke Jakarta, boleh enggak dia, misalkan dia berangkat dari sini sebelum zuhur, sampai di bandara masuk waktu zuhur, sudah bolehkah dia menjamak dan mengqasar? Menjamak itu kemudahan mengqasar sholatnya musafir. Nah, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Pertama, Bim itu tidak lagi Padang, tapi dia sudah Padang Pariaman. Ya, dan kemudian dia sudah juga meninggalkan amal, bangunan-bangunan dari negeri itu. Sudah boleh. Baik, kalau seandainya batal penerbangan, ditunggu-tunggu-tunggu-tunggu sampai masuk asal batal penerbangan, apakah dia wajib sholat asal lagi? Tidak. Dia sudah menunaikannya sesuai dengan yang seharusnya. Baik, itu kalau seandainya dalam safar, sholat safar. Bagaimana berbuka? Bolehkah dia berbuka sebelum dia safar? Atau setelah dia berjalan baru boleh dia berbuka? Riwayat kalau tidak salah dari Anas bin Malik, beliau sebelum berangkat minum. Sebelum berangkat safarnya dia minum. Dan dia adalah orang yang tentu sudah berazam untuk berangkat. Berbeda dengan orang sholat sebelum berangkat. Jadi kalau seandainya dia berangkat sebelum, setelah tergelincir matahari, Nabi SAW kalau dia safar, setelah tergelincir matahari beliau sholat zuhur, kemudian asarnya pada waktu asar. Tapi kalau seandainya beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau kerjakan sholat asarnya, sholat zuhurnya di waktu asar, jam terakhir. Baik. Kenapa aku gak dikerjakan di awal waktu? Apakah tidak ada memungkinkan Nabi untuk mengerjakan sholat zuhur karena sudah keluar dari tempatnya, lalu dia sholat zuhur dulu kemudian asar? Kenapa diundur sampai zuhur ini ke asar? Ya, yang pertama sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Kenapa? Pertama, unta-unta pribadi. Yang kedua, larinya lebih mudah dikontrol. Ya, yang ketiga, dimanapun dia bisa sholat. Ja'ilat lil ardhi masjidan wa tahura. Aynama adraka ar-rajulu salatu fa ma'ahu salatu wa masjiduhu. Ma'ahu taharatu wa masjiduhu. Bumi dijadikan bagiku untuk tempat sholat dan alat bersuci. Dimanapun seorang ditemukan oleh sholat, maka bersamanya alat bersucinya, bersamanya tempat sholat. Padahal pasir dimanapun kita menjaga sudah bisa. Lalu kenapa kau diundur? Nah di sini Nabi SAW menjadikan bagi umat sebuah kemudahan. Safar itu terkadang membutuhkan tenaga. Ada orang yang pada saat dia senang, kalau bawa kita sekarang ini bawa mobil atau kendaraan sedang fix, sudah jalan dulu ya, sampai muncul ada rasa mulai agak ngantuk atau malas, pada saat itu dia istirahat. Tapi sedang pas enak-enaknya berhenti gitu. Nah, terkadang itu akan mengganggu di dalam perjalanan. Nah jadi ketika kita safar ya juga tidak mesti oh kita sholat berjamaah di masjid pada waktunya misalkan. Iya. Orang Nabi bukankah sangat memungkinkan itu dilakukan? Ya apalagi safar Nabi dengan sahabat yang lain. Dan kenapa dilakukan adalah di jamak takhir. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selamat. Taib. Apa alasan kita menjamak? Ya itu belum sebab. Karena kita mau safar kita menjamak belum, itu tidak sebab. Ya. Kecuali kalau kita melihat bahwasanya kendaraan yang kita kendarai ini tidak memungkinkan untuk berhenti. Contoh misalnya bis ke Pasaman Barat misalnya sampai ke apa ke ujung Gading itu biasanya kendaraannya nggak berhenti. Kalau ada yang berangkat di sini jam 3 atau 2:30 itu maghrib nyampe. Ya, atau berangkat ke Payakumbuh jam 3. Mobilnya hanya jam 3. Misalkan seperti itu. Kalau di mundur itu khawatir maghrib. Ya, khawatir asar dan dia tidak berhenti. Maka kalau itu dia jamak di apa? Dikasar atau disempurnakan? Disempurnakan. Karena belum musafir. Jamaahnya adalah sebuah kemudahan. Ya. Tapi kalau seandainya kita, apalagi kendaraan pribadi, sudah kita kerjakan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jika kita safar setelah tergelincir matahari, kita sholat zuhur dulu. Sholat asarnya nanti di akhir, yaitu di waktu asar, tidak ditarik ke depan. Kalau seandainya kita mau balik dari misalkan dari Bukit Tinggi ke Padang setelah waktu zuhur, bolehkah kita menyembah takdim? Boleh. kita sudah sedang safar. Kita mau berjamaah boleh. Tapi yang saya pahami bahwa Nabi dari iqamah, dari mukim dia untuk ke safar, apabila sudah tergelincir matahari, beliau mengerjakan sholat asar zuhur dulu, nanti asar baru diakhirkan pada waktu. Wallahu ta'ala. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.